قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وللضحك أسباب عديدة. Dan untuk ketawa itu ada sebab-sebabnya, ada beberapa sebab menjadikan orang ketawa. Hadza ahaduha, ini yang pertamanya, yakni takjub sehingga orang ketawa, merasa aneh atau jarang terjadi sehingga orang tertawa apakah dia melihat atau mendengar sesuatu. Wasani dhahikul farh wa huwa ayyara ma yasurruhu aw yubashiruhu. Saat yang kedua adalah tertawa karena gembira. Wa huwa ayyara ma yasurruhu, yaitu dengan cara dia melihat apa yang menggembirakan dia atau dia melakukan sesuatu yang menggembirakannya sehingga dia tertawa. Itu yang kedua. Yang ketiga, dhahikul ghadab, tertawa karena marah. Wah, ini mungkin jarang terjadi. Wailah, suatu yang barakallahu memungkinkan. Wa huwa katsiran ma ya'tari al-ghadban idza ishtadda ghadabuhu. Dan ini banyak terjadi pada orang yang murka kalau kemurkannya mencapai puncaknya. Wa sababuhu ta'ajjubul ghadban mimma aurada alaihi al-ghadab. Sebabnya adalah takjubnya orang yang marah ini, mimma aurada alaihi al-ghadab, dari apa-apa yang menjadikan dia marah. Wa syu'uru nafsihi bil qudrati ala khasmihi, dan perasaan dia mampu untuk menguasai atau mengalahkan orang yang menjadi lawannya. Ketika dia marah, dia merasa mampu untuk menguasainya, mampu untuk mengalahkannya. Inilah yang menjadikan dia tertawa ketika dia marah. Wa annahu fi qabdatihi, dan dia memiliki perasaan bahwa orang yang dimarahi ini dalam genggamannya. Maunya terserah dia, mau dia apain ini orang, dia mampu. Itulah yang menjadikan dia tertawa. Kenapa ini? Baik. Dia merasa mampu dengan itu sehingga dia tertawa. Wa qad yakunu dhahikuhu li milkihi nafsihi 'inda al-ghadab wa iradihi amman aghdabahu wa adam iktirafihi bihi. Boleh jadi juga tertawa karena orang tersebut mampu untuk memiliki dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri pada saat dia marah. Dia marah, tapi dia bisa mampu untuk mengontrol dirinya sehingga dia tertawa. Dan berpalingnya dia dari orang yang menjadikan dia marah. Dan tidak peduli dia dengannya. Tertawa kemudian pergi. Barakallahu fikum. Padahal marah. Ini asbab-asbab yang menjadikan orang apa? Tertawa. Barakallahu fikum. Wa amma bukauhu sallallahu alaihi wasallam fakana min jinsi dhahikihi. Adapun tangisan beliau alaihi salatu wasallam, maka sama seperti ketawa beliau. Lam yakun bishahikhin wa raf'i sautin. Ketawa beliau tidaklah terbahak-bahak sampai tinggi suara beliau. Kama lam yakun dhahikuhu biqahqahah. Sebagaimana bisyahik, ini suara tinggi barakallahu fikum, kama lam yakun dahikuhu biqahqaha, sebagaimana ketawa beliau tidaklah dengan terbahak-bahak, walakin kanat tadma'u aynahu hatta tahmula. Afwan. Ama bukau, kita cerita tentang masalah tangisan. Wa ma bukau fakana min jinsi dhahikihi, adapun tangisan beliau sama seperti ketawa beliau, lam yakun bisyahikin wa raf'i saut. Yani beliau tidak pernah menangis sampai tinggi sekali suaranya. Sebagaimana tangisan beliau juga tidak sebagaimana ketawa beliau tidak juga sampai terbahak-bahak. Walakin kana tadma'u 'aynahu hatta tahmula. Akan tetapi yang ada adalah dari tadma'u 'aynah, mengalir kedua air kedua mata beliau dengan, atau berlinang air mata beliau. Wa isma'u li sadrihi azizun, dan terdengar pada dada beliau azizun, yakni guncangan, tedidihan ketika beliau menangis. Wa kana buka'uhu taratan rahmatan lil mayyiti wa taratan khaufan ala ummatihi. Dan adapun tangisan beliau terkadang karena rahmat kasih sayang beliau terhadap si mayit, wa taratan khaufan ala ummatihi, terkadang karena khawatir takut atas umat beliau, wa syafaqatan alaihim, dan kasih sayang beliau terhadap umatnya, wa taratan min khasyatillah, terkadang tangisan beliau karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taratan inda sama'il Qur'an, terkadang beliau menangis karena mendengar Al-Qur'an, wa huwa buka'u ishtiyaqin wa mahabbatin wa ijlalin, dan ini ketika beliau menangis karena mendengar Al-Qur'an, maka tangisan beliau adalah tangisan rindu, tangisan cinta, dan tangisan pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Musahibul lil khaufi wal khasyati, disertai dengan rasa takut dan khusyuk. Walamma mata ibnuhu Ibrahim dami'at aynahu wa baka rahmatan lahu. Dan ketika meninggal putra beliau Ibrahim, dami'at aynahu, kedua mata beliau berlinang air mata, wa baka rahmatan lahu, beliau pun menangis sebagai rahmat kasih sayang beliau terhadap putranya. Wa qala tadma'u al-'ainu wa yahzanu al-qalbu wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, tadma'u al-'ainu, mata berlinang air mata, wa yahzanu al-qalbu, hati pun menjadi sedih, wa la naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kita tidak mengucapkan kecuali apa yang menjadi ridha rabb kami. Wa inna bika ya ibrahimu lamahzunun, dan sesungguhnya kami semua wahai Ibrahim yakni bersedih hati. Wa baka lamma syahada ihda banatihi taib wa nafasuha tatidu, dan beliau pun juga menangis alaihi salatu wassalam, lamma syahada ihda banatihi, ketika beliau menyaksikan salah seorang putri beliau dalam kondisi napas beliau taib menjelang napas anak beliau menjelang kematiannya. Wa baka lamma qara alaihi Ibnu Mas'ud surat An-Nisa. Demikian juga beliau menangis ketika Ibnu Mas'ud diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Nisa. Baik. Barakallahu fikum. Dari Ibnu Mas'ud membaca, walaupun sebelumnya Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kaifa aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil?" Bagaimana bisa ya Rasulullah aku membaca Al-Quran ini kepada engkau sementara Al-Quran ini turunkan kepada engkau? Kata Rasulullah SAW, inni uhibbu an asma' min ghairi, sesungguhnya aku sangat senang untuk mendengar Al-Quran dibaca oleh selain aku. Sampai Ibnu Mas'ud membaca dari awal surah Nisa sampai beliau membaca, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. Kata Allah Subhanahu wa taala, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Coba ganti ini. Barangkali ada yang dengar di belakang tidak kedengaran juga. Ganti barakallahu fiik. Baik. Sampai Ibnu Mas'ud membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida?" Bagaimana jika sekiranya taib kami mendatangkan engkau kami mendatangkan untuk setiap umat para saksinya, "Wa ji'na bika 'ala haula'?" Dan kami mendatangkan engkau wahai Rasul untuk mereka-mereka ini umatmu sebagai saksi. Wa bakala ma taib. Kata Rasulullah SAW, hasbuk. Cukup. Kata Ibnu Mas'ud, fal tafattu ilaihi fa idza ainahu tadrifan. Maka aku pun menengok ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata aku melihat beliau berlinang air mata. Wa bakala ma mata Utsman bin Maz'un, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika sahabat beliau Utsman bin Maz'un meninggal dunia. Wa bakala ma kashafat asy-syams wa shalla salatal kusuf wa ja'ala yabki fi salatihi. Beliau juga menangis ketika terjadi gerhana dan beliau melakukan salat gerhana. Beliau menangis pada saat beliau salat, wa ja'ala yanfukhu wa yaqulu rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim wa hum yastaghfirun wa nahnu nastaghfiruka. Kemudian beliau pun mengatakan, rabbi alam ta'idni, wahai Rabbku, tidakkah engkau telah menjanjikan kepadaku alla tu'adzibahum wa ana fihim, bahwa engkau tidak akan mengazab umatku ini dalam keadaan aku masih di tengah-tengah mereka. Wahum yastaghfirun, dan mereka dalam kondisi beristighfar. Wa nahnu nastaghfiruka, sementara kami semuanya beristighfar kepada engkau. Wa bakalam majalasa ala qabri ihda banatihi, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika berada di kuburan salah seorang putri beliau. Wa kana yabki ahyanan fi salatil lail, dan beliau terkadang berlinang air mata menangis beliau ketika melakukan salat malam. Baik, itu menunjukkan bahwa beliau alaihi salatu wasalam di beberapa keadaan beliau menangis. Wal buka wa anwa, buka yakni menangis pun ada beberapa jenis. Ahaduha buka urrahmati warriqah, buka urrahmah, buka tangisan yang penuh kasih sayang, riqah. Yasani, yang kedua, buka ul khofi wal khasyah, tangisan karena takut. Wasalis, yang ketiga, buka ul mahabbati wasyauq, buka tangisan karena cinta dan kerinduan. Warabi, yang keempat, buka ul farahi wasurur, menangis karena bergembira, berbahagia. Barakallahu fikum. Menangis karena bergembira. Paham? Barakallahu fikum. Sebagaimana tadi, tertawa karena marah. Barakallahu fikum. Seperti Ubay bin Ka'ab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah amarani an aqra 'alaika hadhihi surah wa hadhihi ayah." Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan surah ini kepada engkau atau ayat ini kepada engkau. Kata Ubay, "Awqad sammani Allah Apakah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namaku ya Rasulullah bahwa bacakan untuk Ubay surah ini atau ayat ini? Qala na'am. Kata Rasulullah SAW, iya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namamu. Fabaka Ubay, maka Ubay pun menangis. Menangis apa? Karena apa? Bergembira, terharu. Barakallahu fikum. Buka baik, al-farah was-surur. Sama seperti tangisan seorang ayah atau seorang ibu ketika anaknya baru datang dari bepergian yang jauh. Saking bahagianya dia pun menangis. Barakallahu fikum. Menangis karena bahagia. Wal khamis yang kelima, buka'ul jaza' min wurudi al-mu'lim wa adami ihtimalihi. Baik. Takut karena yang kelima, menangis karena gundah gulana. Baik. Karena susah adanya sesuatu yang menyakitkan sementara dia tidak mampu untuk mengembannya, memikulnya, maka dia pun menangis. Wasadis yang keenam, buka'ul huzn, tangisan yang karena sedih memang. Wal farqu baina buka'il khauf. Baik. Perbedaan antara tangisan sedih dan tangisan takut. Anna buka'al huzn yakunu ala ma madha min husuli makruh aw fawati mahbubin. Adapun tangisan karena sedih, yakunu ala ma madha, itu karena sesuatu yang telah lewat dari kejadian yang tidak dia senangi atau luputnya dari dia apa yang dia cintai atau yang dia kehendaki, yang dia inginkan. Ada sesuatu yang telah menimpa dia dari masa-masa yang lewat, makanya dia bersedih. Wa buka'ul khauf yakunu lima yutawakkau fil mustaqbal. Adapun menangis karena takut, tadi sedih sesuatu yang telah lampau. Adapun menangis karena takut, barakallahu fikum, yakunu terjadi lima yutawakkau fil mustaqbal. Sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi di masa yang akan datang. Barakallahu fikum. Dia pun takut sehingga dia menangis. Wal farqu baina buka'i sururi wal farah. Ini perbedaan antara apa? Tangis karena sedih dan tangis karena apa? Takut. Nah, sekarang wal farqu baina buka'i sururi wal farah. Tangisan, perbedaan antara tangisan surur bergembira wal farah. Baik. Wa buka'il huzn, tangis karena bergembira, senang, dengan tangisan yang karena sedih. Baik. Perbedaannya adalah anna dam'ata sururi baridatun wal qalbu farhan. Air mata yang keluar karena gembira itu dingin. Wal qalbu farhan, sementara kalbu ini senang. Buka'ul farah namanya. Baik. Seperti kedatangan anaknya yang baru saja tiba setelah sekian lama berpisah dengannya. Baik, bergembira, air matanya itu dingin dan hatinya senang. Wadamatul huzn harrah. Adapun air mata karena bersih itu panas. Wal qalbu hazinun, dan kalbu pun ya bersedih. Walihada yuqalu lamma yufrahu bihi, lima yufrahu bihi huwa qurratu ainin. Oleh karena itu dikatakan untuk perkara-perkara yang kita senangi adalah qurratu ainin, sesuatu yang menyejukkan pandangan. Wa akarrahu Allahu bihi ainahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyejukkan matanya. Walima yuhzinu huwa sakhinatul ain. Baik. Dan untuk apa-apa yang menjadikan dia dikatakan sakhinatul ain, yakni apa-apa yang menjadikan apa? Matanya panas karena air mata yang keluar karena sedih, panas. Beda dengan air mata yang keluar karena gembira, dingin. Wa askhanallahu 'ainahu bihi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan matanya panas Barakallahu fikum. Wasabi' yang ketujuh, buka'ul khawari wa dha'f. Baik, buka'ul khawar wa dha'f, yakni kelemahan. Baik, sehingga dia merasa lemah, merasa tidak mampu, sehingga dia menangis. Baik. Misalnya dia ditugasi dengan tugas yang berat yang dia tidak mampu, merasa tidak mampu untuk mengembannya, memikulnya, maka dia menangis. Baik. Wasamin yang kelima, yang kedelapan, buka'un nifaq wa huwa an tadma'al 'ain wal qalb qasin. Samin yang kelima, yang kedelapan, buka'un nifaq, tangisan orang-orang munafik atau tangisan kemunafikan. Wahia anta dema'al ain wal qalbu khasin. Baik, air mata berlinang tapi hati keras. Fayudhiru sahibuhu al khushu'a wa huwa fi aqsan nasi qalba. Min aqsan nasi qalba afwan. Fayudhiru sahibuhu al khushu'a. Dia menampakkan kesedihan sampai nangis. Wa huwa, sementara dia adalah orang yang paling keras hatinya. La quwwata illa billah. Untuk menangis, barakallahu fikum, ada cara, ada metode yang bisa dipakai oleh orang untuk bisa menangis. Barakallahu fikum. Orang-orang teater ini, barakallahu, orang-orang seni yang belajar seni, mereka belajar bagaimana caranya menangis. Wallahu alam bagaimana caranya. Yang jelas dia hanya berdiam sesaat, kemudian setelah itu berlinang air matanya. Entah apa yang dia pikir, entah apa yang dia ingat, entah apa yang dia rasakan. Barakallahu. Baik. Fainaha kama qala Umar bin Khattab, tabi'u abrataha wa tabki syajwa ghairiha. Kayak apa? Watasi'a, iya. Watasi'a al-buka, al-buka al-musta'ar wal-musta'jar alaihi. Tangisan orang yang disewa atau yang dipinjam. Ada orang-orang dipinjam untuk menangis atau disewa untuk menangis. Baik. Kabuka'in na'ihati bil ujrah. Seperti tangisan orang-orang yang meratap karena dibayar. Di zaman dahulu, barakallahu fikum, mereka meyakini atau mereka menganggap bahwa semakin banyak orang yang menangisi si mayit, maka semakin hebat si mayit tersebut, semakin bagus si mayit tersebut. Artinya orang-orang yang baik sehingga orang merasa kehilangan dan banyak yang menangis. Sehingga untuk itu mereka pun menyewa orang-orang untuk menangis. Barakallahu fikum. Dan di sana ada ungkapan, barakallahu fikum, laisatit takla kal musta'jarah. Laisat tsakla kal musta'jarah. Tidak sama orang yang tidak sama ibu-ibu atau perempuan yang memang anaknya sendiri yang meninggal kemudian dia menangisinya dengan ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang disewa untuk menangis. Barakallahu fikum. Tidak akan sama. Baik, yang kesembilan al-buka'ul musta'ar di zaman dahulu, sekarang wallahu alam. Baik. Sengaja disewa untuk menangis. Kabuka'in na'ihati bil ujrah, seperti ratapan tangisan orang-orang yang meratap. Baik, karena disewa. Fa innaha kama qala Umar bin Khattab, tabi'u 'abrataha wa tabki syajwa ghairiha. Baik. Abrataha, tadi abrataha. Ungkapannya ini. tangisan tabi abrataha. Tadi abrataha, dia menjual tangisannya. Wa tabighi syajawata. Istilahnya tabi'u, nah, tadi ungkapannya Umar, tabi'u abrataha wa tabghi syajwataha. Dia menjual kesedihannya, barakallahu bikum, dan menangisi kesusahan orang lain, barakallahu bikum. Wal 'ashiru buka'u al muwafaqah wa huwa ayyara ar-rajulun nasa yabkuna li amrin warada 'alaihim fayabku fayabki ma'ahum. Dan yang ke-10 buka'ul muwafaqah, tangisan yang sekedar mencocoki saja. Tidak enak kalau semua orang menangis kemudian dia tidak menangis. Dia menangis karena orang menangis. Seperti anak kecil. Anak kecil latah. Ada 4 anak. Satu pengen minum, semua pengen minum. Barakallahu fikum. Satu pengen makan, semua pengen makan. Satu menangis, dua menangis. Dia lihat menangis, menangis lagi. Barakallahu fikum. Muwafaqah. Orang dewasa pun juga demikian. Baik. Bukan cuma tangisan, menguap juga demikian. Coba perhatikan, kalau ada orang menguap, 1-2 orang, yang lain juga akan menguap. Baik. Buka'ul muwafaqah wa huwa ayyara ar-rajulun nasa yabkun, seseorang melihat orang lain atau banyak orang menangis. Li amrin warada 'alaihim, karena perkara yang terjadi menimpa mereka. Fa yabki ma'ahum, maka dia pun ikut menangis. Walaupun dia tidak tahu apa yang menjadikan mereka menangis. Wala yadri li ayyi syai'in yabkun, tapi dia tidak tahu kenapa orang menangis, maka dia pun turut menangis. Walakin yarahum yabkun, apa yabki, cuma sekedar melihat ikhya mau menangis semua ini, akhirnya pun dia menangis tanpa mengetahui asbab orang-orang itu menangis apa. Wa ma kana min dzalika dam ambila sautin fa huwa buka maksurun, wa ma kana ba'u sautin fa huwa buka mamdudun ala bina'il aswat. Wa ma kana min dzalika dam'an bila sautin fa huwa buka'un maqsur. Adapun tangisan, tangisan air mata keluar tanpa ada suara, maka namanya buka maqsur. Baik. Wa ma kana ma'ahu sautun, adapun tangisan yang bersama dengan suara, fa huwa buka'un mamdud ala bina'il aswat. Wa qala syair bakat aini wahukalaha bukaha wama yugni albukau walal awilu. Bakat aini wahakun laha bukaha, mataku berlinang air mata, wahukalaha, dan berhak dia untuk menangis. Wama yugni albukau walal awilu, sementara tidak ada manfaatnya menangis dan tidak ada manfaatnya mengeluarkan kata-kata ketika menangis. Ini becir. Wa ma kana minhu mustada'a mutakallafan fahuwa tabaki. Adapun mustada'a ini sengaja mutakallafan memaksakan diri untuk menangis, maka dikatakan tabaka. Berusaha untuk menangis. Wa huwa nau'ani, ini dibagi menjadi dua, berusaha untuk menangis. Mahmudun wa mamdum, ada yang terpuji dan ada pula yang tercela. Fal mahmudu ay yustajlaba li riqqatil qalbi wa li khasyatillahi la lirriya'i was-sum'ati. Maka yang terpuji berusahakan untuk bisa menangis, maka yang terpuji adalah yustajlaba ay yustajlaba li riqqatil qalbi, mengusahakan agar supaya hatinya lembut dengan cara menangis. Wali khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalir riya'i wasum'ah, bukan untuk riya dan bukan untuk sum'ah. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Taib. Oh, dia menangis dia. Taib. Paling bagusnya orang menangis itu dalam kesendirian. Barakallahu fiik. Walam yungkir alaihi sallallahu alaihi wa sallam. Wahuwa nawani mahmudu madmum, bal mahmudu ayyustajlaba li rikatil qalbi wa li khasyatillahi la lirriya'i wa sum'a. Wal madmum ayyujtalaba li ajlil khalq. Taib. Yang tercela dari berusaha menangis ini, taib, adalah sengaja dia berusaha untuk menangis untuk manusia, untuk dipuji. Barakallahu fiik. Oh, dia khusyuk, dia masya Allah lembut hatinya, gampang tersentuh, mudah menangis. Waqad qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad ra'ahu yabki huwa wa Abu Bakar fi sya'ni usara Badr. Sungguh Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Umar melihat Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dalam masalah urusan tahanan perang Badr. Kisahnya, tahanan perang Badr ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan mencari musyawarah dengan para sahabatnya, terkhusus Umar dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ini kan perang pertama yang betul-betul terjadi dan barakallahu fikum tertawan sekian banyak dari kalangan musyrikin dan sekian banyak yang meninggal dunia, mati. Nah, tawanan ini barakallahu fikum dimintai sarannya dan masukannya Umar. Bagaimana pendapatmu hai Umar tentang tawanan kita ini? Kata Umar radhiyallahu ta'ala, mereka itu adalah orang-orang kafir ya Rasulullah. Baik, perintahkan Ali untuk memenggal sipulan, sipulan untuk sipulan. Barakallahu fikum. Masing-masing keluarganya memenggal keluarga kerabatnya sendiri supaya orang tahu bahwa tidak ada, barakallahu fikum, masalah urusan-urusan selain urusan agama dan keyakinan. Ini bukan main-main. Kemudian Rasulullah SAW mengajak musyawarah Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, yang kita tawan ini bukan orang lain, saudara-saudara kita sendiri, sepupu kita, ponakan kita, paman kita mungkin, orang tua kita bahkan, mungkin adik kita, kakak kita. Ya Rasulullah, begini saja, kita ambil tebusan. Baik. Kita meminta tebusan dari keluarganya supaya mereka dibebaskan. Mereka bebas, harapannya mereka suatu saat dapat hidayah. Dan tebusan yang kita peroleh dan kita dapatkan, kita bisa membelikannya persenjataan dan perlengkapan perang. Baik. Ini kebijakannya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ternyata yang diusulkan oleh Umar itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Firman-Nya, maka dari Nabi ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardh. Turidun aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan. Maksudnya dipenggal semuanya. Jangan ada tawanan. Kalau ada tawanan dipenggal. Baik. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan sampai dia, barakallahu fikum, diberi kekuasaan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setelah maju, setelah memiliki kekuatan besar, maka boleh untuk meminta tebusan dari tawanan yang ditawan. Tapi ketika awal-awal Islam ini tidak diperbolehkan. Maka yang menjadi pendapat benar adalah pendapatnya Umar radhiyallahu taala anhu. Baik. Coba kita lihat. Dalam surah apa ini? surah apa? At-Taubah surah 4. Dalam surah Al-Anfal barakallahu fikum, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-68, maka nabi ayyakun lahu asra hatta yuskhina fil ardh turiduna arad ad-dunya wallahu yuridul asra wallahu azizun hakim laula kitabun minallahi sabaqa lamasakum bima akhadtum adabun adzim. Maka nabi ayyakun lahu asra, tidak pantas bagi seorang nabi untuk dia memiliki tawanan yang dengannya dia minta tebusannya sampai Allah mengukuhkan dia di atas muka bumi. Turidun aradad dunia, kalian menginginkan kehidupan dunia. Wallahu yuridul akhirah, sementara Allah menginginkan kehidupan akhirat. Wallahu azizun hakim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Laula kitabun minallahi sabaka, sananya bukan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah lewat. Lamassakum bima akhadtum adabun azim, niscaya kalian akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kalian mengambil tebusan ini, adab yang sangat besar. Faqul bima ghanimtum halalan thayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Ini laula kitabun minallah yang turun ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis di bawah pohon bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada saat itu Umar lewat dan melihat dua sahabat mulianya ini menangis. Kata Umar, akhbirni ma yubkika ya Rasulullah. Khabarkan kepadaku wahai Rasulullah. Jadi apa yang menjadikan engkau menangis? Fain wajadtu bukaan bakaitu, kalau aku bisa menangis aku akan menangis. Wa illam ajid tabakaitu libukaikuma, kalau aku tidak bisa aku mengusahakan sekuat kemampuanku untuk menangis karena tangisan kalian berdua. Baik. Masya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, sesungguhnya aku melihat azab Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat daripada ranting yang ada di atas kepalaku. Barakallahu fiik. Sehingga Umar pun menangis bersama dengan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Wa lam yunkir alaihi sallallahu alaihi wasallam wa qad qala, dan Rasulullah SAW tidak mengingkari ucapannya Umar. Baik. Mengusahakan untuk menangis. Wa qad qala ba'du salafi, buku min khasyatillahi fa illam tabku fatabakau. Kata sebagian para ulama kita, hendaknya kalian menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian tidak mampu, maka usahakan supaya bisa menangis. Barakallahu. Kita cukupkan sampai sini barakallahu. Ini masya Allah tentang masalah tangisan dan tertawa. Ternyata ada beberapa keadaan yang mendasari orang tertawa. Barakallahu fikum. Demikian juga ada kondisi-kondisi yang menjadikan orang menangis. Baik, barakallahu fikum. Tidak semuanya sama. Tabillahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.